Radio Bobito Show bersama Miing, Didin dan Unang. Kardiman mana? Aduh bosen deh sahur, setiap sahur cuci mulutnya anggur lagi, apel lagi, gimana sih ini mama beli ini? Pengen sekali-kali makan gohok gitu kalau sahur. Kardiman? Kar? Engkar? Apa sih? Maju-maju terus. Kamu tuh dari sahur belum bangun sampai buka sampai mau sahur lagi. Ngapain di kamar terus? Ngimpi gue nih. Basah semua. Mimpi apa? Gue ngimpi masak air. Terus? Mendidih, kubluk. Gue angkat, gue yang ngompol. Terus basah? Bencek. Maaf, ntar gue jemur dulu kasurnya. Gak apa-apa, buang. Mama kalau kena ompol dibuang. Jangankan kena ompol kamu, kena sepatu aja dibuang langsung. Aku mau ke lapangan dulu. Mau ngapain? Cari capung. Buat apa? Malam-malam cari capung? Itu buat... Oh, untuk ngobatin ngompol. Iya betul. Pakai capung, dipuser. Kalau capung enggak, pakai ular ini, sawah. Ular sawah? Kalau ular sawah masih ngompol, itu kudanil. Danil? Embung enggak, gue diserudus. Serudus apa seruduk? Seruduk. Kalau nggak pengen ngompol, ikat ujungnya pakai rapia. Ujung jempol yang nggak ada kukunya. Lihat tantangan coblok. Nggak ada kuku, namanya jempol ada kuku. Kamu nggak jadi pulang, kemarin udah minta duit 41.000. Gue cuek lah, males. Cuek lo, orang Jawa wajib pulang kampung. Waktu kemarin kan niatnya mau rencana itu kembali ke kota gue Jogja, Ngarta itu. Lah gue ke Gambir, gue ngantri. Gue ngantri sana. Udah ngantri gue. Terus cerita yang menarik apa? Lu cuma ngantri doang? Gua kemarin mau nonton bioskop ngantri. Lah ngantri dodel-dodelan. Aku dodelin dia, dia dodelin gue. Maksudnya gimana? Makan? Desek-desekan. Sampai ngantri itu panjang banget. So Jogja ngantri. Oh dari Jakarta ke Jogja ngantri? Gambir ke... Enakan yang paling duluan gak usah naik, itu kereta sampai ya. Iya. Wah, jauh banget itu. Iya padahal sebetulnya kalau ke Jogja gak usah naik kereta. Iya ngantri jalan. Oh, ngantri sur rel kereta itu manusia semua. Kereta gak jalan. Gak jalan. Mogok. Memangnya mogok. Oh, gak jalan. Mogok. Lu mogok. Gue mogok. Gak boleh protes, gue bunuh. Gitu loh, jadinya gue gak pulang ke kota gue. Enggak, lu mau pulang kamu ceritanya sepatu roda gue hilang kemana? Biar lu percaya. Sepatu roda kok gue nyalain, gue boro-boro naik sepatu roda. Lu kemarin tidur pakai bantal sepatu roda jalan mulu kan pala lu. Iya geser terus. Iya makanya iseng aja lu. Lagi bantal gak dikasih tak semei itu semei ngerti. Semei buat tembok. Semen. Bahasa Jawa lu gak ngerti sih. Ya gua mana ngerti lu. Diem kopra. Gitu, dikasih sarung itu. Bantalan. Bantalan kereta aja, kenapa? Bantalan kereta nyopot murna susah banget. Nyonggol kan enak, gede. Jadi, kepala enak gitu loh. Aja kalau gue enak, yang gak enak lu palanya. Balik, Iya deh, gak usah pala. Apa kayak gitu? Ya udah, pokoknya aku gak pulang. Gue disini aja. Jalin saudara gue di sana. Sepatu roda gue itu dulu gue buat sembahyang gitu ntar. Sepatu roda ada di kamar si itu si Miing. Si Miing? Kamarnya udah disir ayam. Dia mau dagang ayam pakai itu sepatu roda katanya. Si Miing. Terus? Gak terserap. Mau aku apa enggak terserah biarin. Tapi kamu kalau enggak pulang kampung ngirim sama mama kamu dong. Eh apa kamu manggil? Mbok. Kirim apa gitu loh. Aku sudah kirim. Sudah pernah makan korma mama kamu? Eh mbok kamu. Korma yang ada bijinya. Kalau bijinya sudah. Kormanya belum malah. Kormanya belum. Iya. Oh seneng bijinya. Ya dulu mbokku tuh kelolodan terus. Apa kelolodan? Ketela. Oh. Ketela pohon. Itu ketela. Gue demen banyak yang benerin. Aku sudah kirim ngesel ke sana. Wes-wes. Wes-wes. Ngesel. Ngesel. Pokoknya ngesel lah, gue ngesel. Lu preman gak boleh protes. Boleh. Iya, ya. Ya, terserah lu, mau mati kan gue gak protes ya. Jadi gue numpang sini lagi sampai lebaran tahun depan gitu. Ya bilang aja lu gak pulang. Ah nyusahin lah. Wey, gue kapan masuknya nih? Ya lu anteng tidur. Sebulan penuh kita lalui, amal dan iman kita diuji, ayo Ji. Suara Ming lumayan bau juga. Ding, udah imsak belum nih? Ya ampun, baru sembahyang taraweh. Emang imsak jam berapa? Hah? Imsak jam berapa? Seperti biasa. Oh, jam dohor ya? Jam dohor. Ibar tadi bu kami asal nggak nyampe nih. Ya lu kayak anak kecil aja heran. Amin gue sampai sekarang belum beliin baju, males ah. Kayak anak kecil lu ih. Ya gue kan masih kecil. Kemarin mama kasih 5 juta cek dibikin apa? Ya cak-cak ayam. Maaf, mama jarang pegang uang cash. Iya, ngasih 5 juta di uang monopoli lu sih gua. Itu cek aja. Mana? Si Kardima katanya punya rekening. Mama kasih giro kan kamu? Apa rekening listrik aja nunggak lo. Giro lo belagu. Iya kan lo bareng manas-manasin orang. Mama tuh enggak punya uang cash ada dolar. Kamu ke money changer mana tahu. Iya. Gua kemarin ke money changer cuman nukirin koinan buat telepon umum. Telepon umum ke money changer. Iya. Agian sih jangan manas-manasin orang. Saya lagi punya banyak kendala, masalah. Oh, kendalaan bermotor. Tahun ini mama menghendaki saya mendampingi Maradona di Argentina. Oh iya. Ngapain lo mendampingan Maradona? Maradona kan lagi dihukum gara-gara itu makan koki. Oke. Makanya lo tuh melanggar hukum. Maradona tuh masih sepupu mama. Sepupu? Pantesan emak lo kakinya gede bener. Ya kan sih panggil gue sih. Panggil sini. Dipanggil lo sama kejaksaan lo. Lagi baca cerpen, dipanggil Nick Carter nih. Ming, ya, kamu udah beliin baju buat ibunda belum? Udah. Bayar. Ibunda kamu kan semampai tinggi, ya. Beliin baju Batman. Berperan bagus. Dulu pernah dibeliin baju Voltus, nggak bisa jalan gerah, panas dingin, habis nggak keluar keringat. Mbok lu, beliin baju kura-kura ninja. Gua kadang-kadang sama orang tua ngenyek lu. Menghina itu namanya, gak boleh. Gak menghina. Disesuaikan orang tua kok dipakai. Ibunya dia masa pakai baju apa? Kura-kura ninja, kura-kura ninja. Abis semuanya pakai pengen pakai baju apa Wonder Woman? Jangan, orang Islam orat haram hukumnya. Itu nggak boleh. Lagian bukan soal haram aja, walaupun dibolehkan sama agama, siapa yang nafsu lihat temannya dia? Wah begitu loh. Udah tua. Gila, kulit ketiupangin aja bunyi. Pernah nginep di rumah gue, mboknya dia, gue pasangin-pasangin. Gue bilang, gue ilah, gue mending keplek. Kayak burung darah di sini. Nyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Beli itu jangan kura-kura ninja yang sesuai dengan keadaan orang tua itu sendiri. Kalau ibu-ibu beli noer, Pak. Baju senam aja kalian enggak? Iya kan malah OR Pak enggak orat, tertutup semua. Gerukat, boleh lo mau beliin gerukat. Kalau baju itu bukan gerukat, ada juga yang gerupak, gerombian. Lontang. Kalau mama mungkin nanti lebaran rancangan Charles Jordan. Apaan? Charles Jordan, tetangga rancangan Charles Hutagalung. Ibu lu rancangan Charles Jordan, kemarin ke pasar pakai oto gue lihat. Oh itu model yang lagi in di Paris. Oh ini apa namanya, backless? Oh iya backless. Backless apa backless? Itu yes. Nancy namanya. Kalau orang yang kelihatan keteknya bukan Yunensi namanya itu, ya. Bukan Yunensi, enak aja loh. Suhartini. Nurdin. Lagi persiapan ini. Nurdin dari yang ketahu guru agamanya. Kalau sekarang kan gue lihat lagi model back to 60s. Ya kembali ke tahun 60-an. Gitu back, maksudnya. Back. Lo kalau enggak usah ngomong deh, susah lo. Bahasa Jawa aja enggak lancar. Gue di Inggris 2 hari lo. Yo. Gua pikir 2 tahun lo. 2 hari tiba ke bawah kapal lo. Sombong. Gua Eropa tuh berapa kali ngejelajah sana? Pernah. Ke bawah kapal kayu. Gua lagi main di pinggir laut Kalimantan. Keseret kapal gua ngikut. Jangan pada sombong deh. Nyampe Swedia. Jangan pada sombong, mama tuh kalau mau lebaran beli minyak wangi aja literan. Iya. Iya. Orang mau parfum dulu minyak pandan yang dibeli. Minyak wangi literan. Udahlah, pokoknya enggak usah ribut-ribut, bentar lagi paling berapa 5 kali sahur lagi ada. Ya tergeserah kalau enggak kesiangan. Iya, kalau kesiangan bisa 3 hari lagi. Iya, lu sih tidur sih habis puasa bukan tarawih. Oh, mama menghendaki tidur anaknya. Bukan tidur, bukan menghendaki, emang keblok. Orang habis sahur aja keluar ke Ambon enggak boleh sama mama. Iya, emang TBC. Dia emang enggak boleh kena Ambon. Enggak boleh. Anak kesayangan kalau kena tumbak boleh. Bergaul sama anak kampung Didin, kamu masuk saya. Enggak boleh, lu enggak boleh. Enggak boleh. Kampung ala anak kampung boleh. Dipandang rendah. Biasa bukan anak babi lo. Makanya kalau ada anak kampung itu ditinggi singkiri, hey, anak kampung pergi tolong panggilin anjing kampung. Saya sampai sebesar ini belum pernah lo nginjak tanah tuh kayak apa. Sebesar gitu. Apa memang kakimu kecil yang besar kan. Ada debu aja debu. Debu kena badan. Pembantu 3 orang dibunuh sama mama. Oh, karena debu. Kenapa pembantunya salah enggak dendeli debu ke mulut. Gitu. Gua juga tahu kok dia sedewasa ini belum pernah nginjak tanah sendiri. Bukan karena enggak boleh nginjak tanah karena kotor, karena memang lumpuh. Pernah suatu waktu di Inggris saya dikenalkan sama DBJ. Di mana? Dulu di Inggris. Yang sirik kok. Pan, di mana El? Di mana? Di Inggris. Di Inggris. Sekolah aja jati waringin loh. Orang dulu kan gue ikut. Pan tuh masih kecil ini yang gendong dia. Yang gendong gue ini. Aduh loh. Masa sih lo enggak. Gue ini udah seperti saudara lo. Lagian lo gue waktu kecil gendongnya lo sama lo di depan. Lo demen. Lah orang masih bayi masa gendong di belakang. Disengklek kayak ransel. Ya di depan dimang gitu. Dulu waktu masih kecil kamu lucu lo. Oh iya. Ada fotonya ada yang waktu sama Presiden Ronald Reagan ada. Ada dulu kamu masuk kecil dulu. Ronald Reagan di koran terus ditempel dekat foto gua. Aku senangnya kalau sama kamu tuh senang tak bawa ke. Oh emang orang-orang ke peternakan ayam. Wah senang banget. Iya koleha-koleha mama lihat waktu kecil ih manis sekali ya. Iya memang. Gimana kalau udah gedenya kayak gemblong. Manamu dulu punya peternakan ayam, sapi, kambing. Ayam sapi, ayam negeri. Ayam sapi. Ayam koma dong lu sih. Ayam koma. Ayam koma. Mati ayam. Ayam mati. Ayam dua koma yang dari Arab. Ini SK kayak kursus lawak. Korma itu yang suka ceramah pagi. Itu kamar mandi. Kamar mayat iya. Bagaimana ini? Apa? Ming, mungkin besok udah mulai berangkat. Nah, kamu punya uang buat lebaran? Oh, kredit card. Lagi ketat, lagi susah kredit card sekarang. Eh nggak apa-apa, kendorin lagi aja. Kredit card rombong lu kredit rantang belum lunas aja. Itu anak-anak kecil kalau lebaran ke tempat mama paling seneng. Iya. Bayangkan aja satu orang 2 juta dikasih, campur kerok limun, jadi banyak. Lu pulang Din? Oh no. Lu no juga nak, man? Siapa? Lu man? Weh nggak tadi, gambir penuh. Tapi tergantung kalau misalkan sampai malam takbiran pesawat pribadi mama udah sampai di Indonesia. Bambu, bambu. Bambu diikat-ikat kasih kelahar. Kalau gue sih ini aja lebaran ya rumah juga deket ini sini. Ah, paling kamu masak ketupat ya sama. Iya masak ketupat masa anak orang gue masak lebaran. Ya ketupat paling juga sama opor ayam. Dia makan di sini enggak pulang kampung. Oh, yang enggak sih. Ya, Betawi. Betawi sini. Lebarannya sama Bukir. Iya. Benalin. Aneh. Aneh. Ini kumpul-kumpulnya. Mas Solar, iya. Ada Miarza. Iya. Semua. Iya. Masih mendingan tetap daripada lu lebaran sama transmigrasi. Aku lebaran enggak pernah ketemu saudara. Jauhan, puasa jauhan. Gak apa-apa, KW gue kan bawa opor. Lu Kardiman gak puasa aja bawa puasa. Kalau orang puasa katanya bawa naga. Iya katanya bawa campur. Emang lu pernah nyium naga? Kalau Kardiman dari dulu bawa tapi campur. Tapi jangan khawatir bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu akan sewangi kasturi di sisi Tuhan. Iya tapi di... Nah, gak pernah denger hadis kan? Gak pernah denger hadis kan? Itu hadis, betul. Iya, sekolah tapi belajar sisi, poltus doang sih lo. Tapi di sisi manusia tetap bau menyan. Ya itu iya. Bau matahari. Ya pokoknya yang penting aman-aman aja deh. Oh, rencana sembahnya di mana kamu, Man? Saya di kampung aja dekat rumah ada. Oh, dekat rumah. Iya. Jangan di empang, adem. Ya. Yang jelas dengerin deh 101,6 MHz. 101,6 MHz. Aduh, segeraknya Maci. Itu musik gila. Kerennya. M itu humornya, Rice. Ngakak kali. Kayak telur sama susu. Kardiman. Apaan? Ulang. Nang. Jam berapa nih? Belum buka ya? Ini Kardiman apa Unang nih? Unang. Ah, jeleknya sama. Unang mah gak jelek, cakep. Oh, cakep. Cakep, ya. Jelek kan Kardiman. Iya. Nang. Pan. Lu baru bangun? Bangun nih. Dikumpulin deh. apa barang-barang semua. Kan kita jadi pindah nih. Pindah mana? Itu tetangga sebelah udah pada mengusin kardus semua, kaleng, baju, apaan. Itu kan pulang ke Jawa. Oh, bukan pindah? Enggak pulang. Oh, berarti kita mengusin juga ini? Iya, bungkusin. Bungkusin ya? Iya, anak kucing kayak apa, lu bungkus aja. Kita jadi ke hotel pindah nih kan? Jadi, tapi nunggu interlokal mama dulu. Aduh, mama kemana sih, mama Didin ya? Eh? Mama Didin? Nggak tahu, katanya sih lagi ini. Kuna juga nunggu interlokal dari mak nih. Iya. Tahu udah seminggu ngenekin belum pulang-pulang. Tunggu berstoran kali mama lu. Iya. Sama papa, papa kan sekarang di Bali tuh. Oh. Itu lagi visit sana. Oh, lagi visit. Ngantar-ngantarin bule. Kan pada itu jalan. Oh, jadi guide. Hah? Jadi supir. Oh. Supir jam emak keneknya gitu. Masa taksi ada kenaiknya? Itu bus. Bus yang gede. Bus gandengan? Bukan, bus gede. Iya, bus gandengan. Nyangkul AC. Bus gandengan. Cuma ada yang ngikut di belakangnya. Iya, gandengan. Hah? Kurang turun ya? Iya, lu kontet aja lu belakang. Terus gimana? Bener aja gak nyampe lu duduk lagi. Terus gimana? Apa? Terus si Miing kemana? Katanya mau ngajakin ke sana, ke Bandung enggak? Miing lagi booking tempat. Oh, booking. Maaf. Oh, dia di booking sekarang. Buat sahur bersama. Oh. Buat sahur bersama. Oh, buat itu membangunin orang sahur. Iya. Bagus itu. Kenceng suaranya. Iya. Kemarin dari selama bulan puasa di sini enggak pernah ada yang bangunin, Miing doang sendiri. Iya. Begitu teriak sahur, 15 tetangga bangun sama semua. Satu masjid rubuh. Saking kencengnya teriakan. Iya. Besoknya enggak boleh bangunin sahur lagi. Makanya kaca bergetar tuh kemarin. Iya. Tenang udar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ongki masuk. Apa kabar Ki? Iya, Ongki panggilnya Ki kan. Apa kabar, Kik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada masa kali sepi amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarin aja ada saudaranya, si Barun. Daripada orang kagak ada, gua pulang lagi. Ada. Oh, enggak ada. Ada. Duh, sepi. Ada. Enggak ada orangnya. Udah? Belum. Udah? Unyil kucing.